ku dekati, ku cari engkau lari, ku diam kau hampiri. Cina burung dara, justru itu ku suka. Bila engkau tertawa hilang semua duka. Naik darah, omong tak mau kalah. Kalau datang senang, nona cukup ramah. Bila engkau bicara, setan logika. Sedikit keras kepala, dasar betina. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Banyak orang bilang aku mabuk kebayang. Aku cinta kamu, bukan cinta uangmu. Aku kerja selalu setiap ada waktu. Ku suka kamu, sungguh suka kamu. Ku perlu kamu. Thank you.